Tuhan jamahlah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasamu ku terlahir dan hanya padamu ku kembali. Dalam tanganmu ku pasrahkan jalan wujudkan taubatku.